Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Kita baca bahwasanya tamyiz ada beberapa macam. Yang pertama adalah tamyiz yang muhawwal dari fa'il, yang awalnya dia fa'il, kemudian dirubah, dipindah tempat menjadi tamyiz. Contohnya adalah tasabbaba Zaidun araqan. Asalnya adalah tasabbaba araqu Zaidin. Contoh berikutnya adalah tafaqqa'a wakrun Syahman. Tafaqqa'a bakrun la nadri waraman aw harqan. Apakah yang keluar itu adalah dari bengkak atau dari terbakar? Faidha qala Syahman fasara anna alladhi tafaqqa'a syahmu, yang keluar menetes terbelah adalah syahmu, yakni lemaknya. Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun. Hal maknaha taba, taba akluhu, taba sakanuh. Apa maksudnya adalah ya baik makanannya, baik ya tempat tinggalnya. Mana di taba? Tidak jelas. Faidha qulta nafsan sara mufassaran liman bahama min adawa. Iya, yang bagus itu adalah nafsu. Hadha naw ismuhu al-muhawwal anil fa'il. Yang pertama ini namanya adalah tamyiz yang muhawwal dari fa'il. Kaifa dhalik? Bagaimana dikatakan demikian? Lianna kaida qulta tasabbaba Zaidun araqan huwila araqan liyakuna fa'ilan. Taqulu tasabbaba araqu Zaidin. Idan sara araqu huwal fa'il. Hadha tamyiz samihi nahwiyyun muhawwalan 'alil fa'il, yang tadinya dia fa'il kemudian dimahdhuf sehingga Zaid menduduki kedudukan araq, dia marfu. Ketika araq didatangkan lagi maka dia dalam keadaan mansub sebagai tamyiz, tasabbaba Zaidun araqan. Demikian juga tafaqqa'a bakrun syahman. Hada muhawwalun anil fa'il. Tafaqqa'a syahmu bakrin. Ya, asalnya tafaqqa'a syahmu bakrin. Syahmu dimahdhuf. Kemudian bakar kedudukannya marfu. Ketika didatangkan lagi maka Syahman di dalam keadaan mansub sebagai tamyiz. Demikian juga tawaba Muhammadun nafsan. Aidan hawilha ila fa'il. Coba kamu robah kepada jadi fa'il, taqulu tawabat nafsu Muhammadin. Panajiduhu muhawalan ila fa'il. Kita jadikan, kita dapati berarti, kita dapati dia muhawal dari fa'il. Ya berarti dia itu awalnya tauba, taubat nafsu Muhammadin, kemudian Muhammad nafs di mahdhuf. Ya, Muhammad untuk kedudukan nafs marfu. Kemudian nafsan didatangkan dalam keadaan sebagai mansub tamyiz. Idza qulta karuma Zaidun nasaban. Hada tamyizun ayatan. Zaid mulia, apanya nasabnya? Ini pun tamyiz. Nasabnya sebagai penjelas. Apa yang mulia ini nasabnya? Li'annahu muhawwalun al-fa'il. Ya, asalnya apa? Asalnya karuma nasabu Zaidin. Walau syi'ta ja'altahu fa'ilan, fakulta karuma nasabu Zaidin atau Muhammadin. Ya, asalnya karuma nasabu Zaidin. Nasab di mahduf. Nasab di mahduf. Kemudian Zaid menduduki kedudukan nasab di marfu. Setelah itu didatangkan lagi dalam keadaan mansub sebagai tamyiz. Taqulu ayatan kamula Zaidun dinan. Kamula Zaidun dinan. Nuhawilu ila fa'il. Ya, kita rubah kepada fa'il. Fatakulu kamula dinu Zaidin. Ya, berarti dari sini kita tahu, ya, din ini awalnya fa'il. Dia berarti muhawal dari fa'il. Ya, maksud beliau rahimahullah ta'ala, kalau ingin tahu apa dia muhawal dari fa'il atau bukan, coba dirubah, bisa atau tidak jadi fa'il. Kalau dia bisa, kamu rubah menjadi fa'il, berarti dia adalah muhawal dari fa'il. Awalnya kamula dinu Zaidin, kemudian din di mahdhuf, Zaid menduduki kedudukan din, kamula Zaidun dinan didatangkan dalam keadaan mansub. Kamula Zaidun apanya dinan, agamanya. Ini tamyiz dari muhawal dari fa'il. Nah, kalau kamu, kalau kita balikan lagi, bisa dia menjadi fa'il. Asan yang kedua adalah an yakuna muhawalan anil maf'ul. Dia muhawal dari maf'ul. Misal qawli ta'ala wa fajjarna al-arda uyunan. Wa fajjarna al-arda uyunan. Uyunan tamyiz muhawal dari maf'ul bih. Tamyiz muhawal dari maf'ul bih. Kenapa? Idzina taqdir fajjarna uyunal ardi. Fajjarna uyuna al ardi. Lakin salat al fi'lu ala ghairihi. Ya, fi'il menguasai yang lainnya. Waju'ila huwa, sehingga jadilah uyun tamyizan. Wasara fajjarna al arda uyunan. Ini yang kedua, yang muhawal dari fa'il. Cukup insyaAllah.